Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita masih membaca ad-darsu ats-tsamin fi syarhi an-naqid, ad-darsu tasi' fi syarhi an-naqid ats-tsamin, yaitu pelajaran ke-9 di dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-8. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa hal yang disebutkan oleh penulis sebagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembatal keislaman yang ke-8. Sebelumnya, pembatal keislaman yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu menolong orang-orang musyrik dan membela orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ini adalah pembatal keislaman. Dan penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil surat Al-Maidah ayat 51. Man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Barang siapa yang berpaling dari mereka, berpaling kepada mereka dari kalian, maka sesungguhnya ia dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sekitar 4 permasalahan ilmiah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Permasalahan yang pertama yaitu hukum menikahnya lelaki kafir dari wanita muslimah. Maka kita katakan ini haram hukumnya dan tidak diperbolehkan. Baik dia kafirnya Yahudi, Nasrani, ataupun penyembah berhala, ataupun orang ateis, maka haram hukumnya seorang wanita muslimah bersuamikan atau menikah dengan lelaki kafir. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu memberikan kepada orang-orang kafir hadiah apabila mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, bukan karena rasa cinta, bukan juga karena rasa ingin dekat, akan tetapi hanya sekedar ingin membalas kebaikan orang-orang kafir. Maka jawabannya adalah apabila orang-orang kafir tersebut mereka ini tidak memerangi kaum muslimin, maka boleh kita untuk membalas kebaikan mereka. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah hukum bermuamalah perihal-perihal perkara dunia dengan orang-orang kafir, seperti misalkan berdagang ataupun perkara-perkara mubah lainnya. Maka jawabannya adalah ini diperbolehkan. Dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, orang muslim diperbolehkan untuk berinteraksi jual beli, ya, kemudian sewa menyewa dengan orang-orang kafir, diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa dan diperbolehkan. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari adalah boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakan orang-orang kafir di dalam perkara-perkara yang tidak dilakukan dengan baik kecuali oleh orang-orang kafir. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjadikan seorang kafir sebagai yaitu Ibnu Uraiqit. Menjadikan seorang kafir Ibnu Uraiqit sebagai penunjuk jalan ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka ini diperbolehkan. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya, yaitu penulis mengatakan al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima, birrul walidi al-kafiri. Berbakti kepada orang tua yang kafir. Nah, ini apa hukumnya? Masalah ini, berbakti kepada orang tua yang kafir, apa hukumnya? Maka penulis mengatakan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum fal mawaddatu la tajuzu bainal kafiri wal muslim. Qala ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum walau kana walidan aw akhan aw qariban. Perhatikan permasalahan yang kelima, yaitu berbakti kepada orang tua yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi dia berteman, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini tidak masuk akal, tidak masuk logika. Sekalipun orang-orang itu bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Artinya meskipun itu keluarga terdekat, kalau ada orang beriman kepada Allah, maka kemudian keluarga terdekatnya tidak beriman kepada Allah, tidak boleh berkasih sayang. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Maka kemudian penulis mengatakan, maka saling mencintai tidak diperbolehkan antara orang kafir dan muslim. Nah, ini lihat ya, saling mencintai ya, dan cinta itu permasalahan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Al-Maidah ayat 51, barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Maksudnya adalah siapa di antara kaum muslimin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang diloyali, orang yang dicintai, orang yang dekat, maka orang-orang muslim yang menjadikan mereka seperti itu termasuk dari mereka. Artinya kafir, gitu ya. Kemudian penulis mengatakan baik orang itu adalah ayahnya, saudaranya atau kerabatnya, ya, maka tidak diperbolehkan. Lakin ya birrul waladu atau ya burrul waladu al muslima biwa al, saya ulangi, ya birrul waladul muslimu biwalidihil kafiri min babi raddil jamil wa muqabalatil ihsani bil ihsan. Fal islamu dinun dinu karamin wa wafain wa min dhalika birrul waladi al muslimi biwalidihil kafir. Qala Allahu jalla wa ala wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur liwali walidayka ilayhi al masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, akan tetapi boleh bagi anak muslim untuk berbakti kepada orang tuanya yang kafir sebatas pada balas budi dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau ditanya apakah ada anak muslim orang tuanya kafir, oh banyak anak muslim orang tuanya kafir, itu banyak. Maka ini yang dibicarakan. Nah, maka tidak mengapa berbakti kepada orang tua yang kafir dari sisi membalas kebaikan dengan kebaikan. Baik. Islam adalah agama kebaikan dan pembalasan. Maksudnya pembalasan di sini terjemahnya kurang tepat mungkin. Islam adalah agama kebaikan dan membalas budi. Ya, membalas budi. Di antaranya kebaikan seorang anak muslim terhadap orang tuanya yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Di situ disebutkan bahwa jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk mensyirikkan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi tidak boleh kita taat dalam orang tua kepada orang tua dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, meskipun kita tidak mencintai, tidak boleh kita berwala loyal kasih sayang terhadap orang tua yang kafir, maka kita tetap berbakti sebagai bentuk membalas kebaikan dengan kebaikan, karena juga menjalankan perintah Allah. Di sini disebutkan dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, begitu maksudnya. Wasahibuhuna fid dunya ma'rufa. Baik. Kemudian ahibati ahibatakumullah, fal waladu yusahibu walidayhi bil ma'ruf wa yuhsinu as-suhbata bil infaqi alayhima wa bi qada'i hawaijihima walau kana waliduhu kafiran. Li anna hadha min babi raddil jamil. Seorang anak harus mempergauli kedua orang tuanya dengan baik, maksudnya berinteraksi, bergaul, bukan bergaul di atas sananyang ya, maksudnya bergaul dengan orang tuanya dengan baik, memperbaiki hubungan terhadap keduanya dengan memberi nafkah dan memenuhi hajat keduanya meskipun orang tuanya adalah kafir. Karena ini hanya sebatas merupakan membalas kebaikan, membalas kebaikan. Taib. Kemudian ahibati ahibatakumullah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya, ay fid dini ittaba'a ar-rasul wa la tattabi' ittabi' ar-rasula wa la tattabi' dina waliday, lakin li'annahuma ahsana ilayka wa rabbayaka wa anfaqa 'alayka fa anta taruddu jamilahuma walau kana kafirain. Yang artinya, dalam urusan agama ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti agama orang tuamu. Namun karena keduanya berbuat baik kepadamu, memeliharamu, menafkahimu, dan hendaknya kamu membalas kebaikan keduanya meski keduanya masih dalam keadaan kafir. Nah, ini semestinya yang kita sebarkan di tengah kaum muslimin. Jadi tetap loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin Sedangkan kepada orang-orang kafir, meskipun itu orang tua, mungkin kerabat, maka tidak boleh kasih, saling mengasihi dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, hanya sebatas membalas budi kebaikan mereka. Nah, kemudian penulis mengatakan, waqad ja'at ummu Asma binti Abi Bakr wa hiya kafiratun fatalabat minha al-musa'adata fastaftat asma'an nabiyya sa asma'a an a'afan fastaftat asma'u an nabiyya faqalat inna ummi ja'at wa hiya raghibah ay turidul ata' afasiluha qala na'am sili ummiki fa'aftahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi an tasila ummaha wa hiya kafirah وليس هذا من باب المودة والمحبة والدينية إنما هو من باب رد الجميل إلى الوالد الذي ربك وأحسن إليه. Ibu Asma, para ikhwan yang dirahmati Allah, kemudian Ummu Asma binti Abi Bakar yang kafir pernah datang kepada Asma untuk meminta pertolongan. Jadi Asma itu adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu masih dalam keadaan kafir. Beliau datang minta pertolongan. Maka Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ibuku datang kepadaku menginginkan pertolongan. Yaitu tadi, ya, ibunya Asma. Haruskah aku menyambungnya? Maksudnya menyambungnya dengan menyambung silaturahimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, sambunglah ibumu." Maksudnya, iya, berbaktilah kepada ibumu. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan fatwa untuk menyambung hubungan anak perempuan dengan ibunya, dan ibunya dalam keadaan kafir. Dan ini bukan dari perkara kecintaan, kasih sayang, keagamaan, tapi bagian dari membalas kebaikan kepada orang tua yang telah memelihara kita dan berbuat baik kepada kita. Ini adalah hubungan duniawi. Ya. Wa amma ta'amul ad-dini bil mahabbah wal munasarati wal muawanati fala. Adapun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfatwakan kepadanya untuk menyambung silaturahim dengan ibunya, padahal ibunya seorang kafir. Ini bukan termasuk dalam permasalahan mencintai orang kafir, kasih sayang kepada keagama orang kafir, tapi ini adalah membalas kebaikan orang tua yang telah memelihara kita dan berbuat baik kepada kita. Dan ini adalah hubungan duniawi. Adapun dalam hubungan agama dengan kecintaan, saling tolong-menolong dan saling membantu, maka hal itu diperbolehkan. Ya, kalau seandainya ada hubungan agama, maksudnya antara anak dan orang tua sama agamanya, yaitu Islam, maka ini diperbolehkan. Agama Islam adalah agama kebaikan dan membalas budi, tidak mengingkari kebaikan meski kebaikan itu datang dari orang kafir, justru membalasnya dengan kebaikan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, dan kuberitahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini intinya bahwa kalau seandainya orang tuanya orang tua yang kafir belum masuk Islam, maka tetap kita berbakti kepada kedua orang tua, tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya minum pakai tangan kanan. Saya pakai jam tangan di tangan kanan. Ini baru ikut kajian kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, nah itu berarti kalau seandainya orang tuanya kafir, maka tetap kita berbakti pada kedua orang tua, ya, sebagai bentuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena orang tua kita sudah berbuat kebaikan. Nah, kemudian al-mas'alatus sadisah, yang keenam. Kadzalika yajuzu an yadu an yudawaru an yudaru al-kuffar idza khashiya al-muslimuna min syarri al-kuffar fa innahum yudarunahum. Qala ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi bi syai. Yang artinya demikian juga dibolehkan berbuat mudarat, yaitu siasat kepada orang kaum kafir jika kaum muslimin khawatir terhadap kejahatan kaum kafir, maka dibolehkan bersiasat dengan mereka. Ya, maksudnya mudarat itu adalah siasat, siasat dengan orang kafir agar tidak menyakiti kaum muslimin, boleh. Tetapi tidak boleh kita tunduk, patuh, kemudian berloyal kepadanya, tidak. Ini hanya sekedar siasat, boleh. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Maksudnya menjadi orang terdekat, tetapi meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Mudarat, melakukan mudarat atau mudarat, ya, bukan mudarat, ya. Mudarat itu keburukan. Mudarat artinya siasat dengan orang kafir, boleh saja, tetapi jangan sampai menghinakan orang mukmin. Nah, yakni alladhi yatawallal kuffara bil mahabbati wal munasarati wal mudhaharati faqad tabarra Allahu minhu. Maksudnya orang yang bermualat, loyal kepada orang kafir dengan kecintaan, saling tolong menolong dan membantu, maka Allah telah berlepas diri jarinya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang diikuti dari mereka. Nah, ini boleh yang seperti ini, melakukan mudarat namanya, siasat agar tidak disakiti oleh orang-orang kafir. Dan ini biasanya tinggal di negeri yang minoritasnya muslim. Wahiyal mudaratu idza khasyal muslimu min syarrihim. Walaysa hadza minal mu'alati bal huwa min daf'id darar 'anil muslimina fa nahnu nudarihim bi an nadfa'a syarrahum bi an nu'tiyahum minal mali daf'an lisyarr aw ma yuriduna min umuri dunya walaysa hadza minal mu'alat wa innama huwa minal mudarati lidar'i syarrihim liqaulihi ta'ala illa an tattaqu minhum tuqah. Wat tuqah wat taqiyah wal mudarah bima'na wahid, kata syekh. Maksudnya adalah orang yang bermualat, yaitu muslim yang bermualat, maksudnya loyal terhadap orang kafir dengan kecintaan, saling tolong menolong dan membantu, maka Allah telah berlepas darinya. Kecuali karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari kaum kafirin, yaitu dengan berlemah lembut jika seorang muslim khawatir terhadap kejahatan mereka, Ini bukan bagian dari mualat, bukan bagian dari loyal, cinta kepada orang kafir, tidak. Tetapi bagian dari menolak bahaya dari kaum muslimin. Kita berlemah lembut untuk menolak kejahatan mereka dengan cara membayar mereka sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya. Nah, ini boleh kaum muslimin membayar apa yang mereka inginkan agar kaum muslimin tidak diganggu. Maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Kemudian selanjutnya, ini bukan dari mualat, akan tetapi bagian dari siasat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jadi tujuannya adalah itu, mencegah terjadinya kejahatan. Jangan sampai terjadi kejahatan tersebut. Maka mudarat boleh, ya, mudarat pakai dal, mudarat boleh. Dan ini termasuk daripada siasat. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 28. Karena kecuali siasat memelihara diri dan dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Jadi seorang mungkin berhubungan dengan orang kafir agar orang kafir ini tidak menyiksa kaum muslimin. Maka ini namanya mudarat, boleh saja. Nah, kemudian penulis mengatakan tuqat, tuqah, taqiyah dan mudarat mempunyai pengertian yang sama. Ya, ini istilahnya sama-sama, artinya juga sama. Ya, wallahu a'lam. Ada di sini sebutkan, Pak Ustaz, bolehkah kita bergaul dengan muslim? Boleh, bergaul, sekedar bergaul boleh. Yang tidak boleh itu cinta, ingin selalu dekat, ingin tidak bisa jauh, ya, menjadi teman terdekat. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak boleh itu. Wallahu a'lam. Nah, lanjutnya para ikhwah, وبعض الناس لا يفرق بين المداهنة والمدارة. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara mudahana, yaitu berhubungan karena ridha, dan mudarat, bersikap lunak. Ya. Mudarat itu diperbolehkan. Fal mudaratu jaizatun 'inda ad-darurah lidaf'i syarril kuffar. Amma al-mudahana wa hiya at-tanazul 'an syai'in min ad-din li irdha'il kuffari fa hadha amrun la yajuzu mutlaqan. Yang artinya mudarat itu diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk mencegah kejahatan orang-orang kafir. Adapun mudahanah adalah mengalah dengan sesuatu dalam urusan agama untuk mendapatkan ridha kaum kafir. Jadi jauh beda, ya. Kalau mudarat itu adalah mencegah, ya, keburukan orang-orang kafir, maka diperbolehkan untuk melakukan mudarat agar mencegah keburukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Adapun mudahanah adalah seseorang melakukan mudahanah berarti dia seseorang mengalahkan perihal agama agar bisa dihormati oleh orang kafir. Nah, ini tidak diperbolehkan ini. Ya, ini tidak diperbolehkan. Sedikit lagi, ya, kita baca. Qala Allahu jalla wa ala fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wa qala subhanahu lamma dhakara inzal al-Qur'ani afa bihadzal haditsi antum mudhinun tatrukunahu min ajli idha'il kuffar fa hadhihi hiya al-mudahana. Yang artinya, Allah berfirman dalam surah Al-Qaram ayat 8-9, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Nah, ini namanya mudarat. artinya menghilangkan keburukan dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang diturunkannya Al-Qur'an, afa bihadzal hadits antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini? Maksudnya kalian meninggalkannya demi mendapatkan ridha kaum kafir. Inilah mudahanah. Mudahanah itu menurunkan perkara agama agar orang kafir ridha. Itu namanya mudahanah, ini haram hukumnya. Misalkan menanggalkan jilbab agar pimpinan yang kafir ridha, ini haram hukumnya. Kemudian penulis mengatakan, diriwayatkan bahwa saat orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka menyembah Allah selama setahun, dan Rasulullah SAW menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun pula, Allah pun melarang hal tersebut dan berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'budu ma'abudtum wa la antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ya. Allah melarang beliau untuk meluluskan permintaan mereka atau untuk mengalah dalam urusan agama demi mendapatkan keridha mereka. Maka ini tidak benar. Ini namanya mudahanah. Meski berat urusannya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh menjual agama agar orang kafir rela kepada kita. Ya, tidak boleh. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, aku tidak akan menyembah dengan cara peribadatan kalian. Aku menyembah Allah dengan cara yang dicintainya, diridainya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Surah Al-Kafirun ayat 5. Maksudnya kalian tidak akan menyempurnakan perintah-perintah Allah dan syariat-syariatnya dalam menyembahnya. Kemudian penulis membawakan surat Al-Isra ayat 73-75. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuang yang lain secara bohong terhadap kami. Agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kamu. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka menjadi mengambil kamu sebagai sahabat yang setia, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan merasakan kepadamu siksaan berlipat di dunia dan begitu pula berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong pun terhadap kami. Al-Isra ayat 73-75. Ini ayat dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa kita ini tidak akan sempurna untuk menjalankan seluruh syariat-syariat Islam. Akan tetapi kita berusaha. Nah. Maka kata Syekh, maka tidak diperbolehkan mudahanah terhadap orang kafir dengan cara mengalah dalam urusan agama untuk mendapatkan keridhaan orang kafir. Ini enggak boleh. Mengalah dalam urusan agama agar mendapatkan keridhaan orang kafir, itu namanya mudahanah. Mudahanah tidak diperbolehkan secara mutlak. Adapun mudarat diperbolehkan pada saat darurat sebagaimana keringanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 28. Kemudian penulis mengatakan, untuk mencegah kejahatan kaum kafir, permasalahan ini wajib diketahui karena sebagian manusia menganggap remeh dalam bermualat terhadap orang kafir dengan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pergaulan yang baik dan menampakkan Islam dalam bentuk toleransi. Dan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dan permusuhan. Ini adalah pendapat yang batil. Jadi ada sebagian orang yang mereka berhubungan dengan orang-orang kafir, bergaul banyak dengan orang-orang kafir, liburan bareng dengan sebagian orang kafir. Maka pada saat itu ya kita katakan bahwasanya ini haram hukumnya. Ya. haram hukumnya. Sebagian orang bermudah-mudah di dalam perkara bermualat dengan orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai panutan, dicintai dan seterusnya. Di dalam Islam terdapat kebencian dan kasih sayang. Maksudnya kebencian itu adalah kebencian hanya kepada kekafiran, dan kasih sayang yaitu kasih sayang rahmat. Ada wala dan bara, loyal dan disloyal. Islam bukan hanya agama kasih sayang semata seperti sebagaimana mereka katakan. Ini pendapat batil. Islam adalah agama perkasa dan kuat, tidak memerlukan toleransi dengan kaum kafir. Atau mengalah kepada mereka dalam urusan agama, ini tidak diperbolehkan. Adapun segolongan yang mengajarkan bahwa kaum muslimin tidak akan memusuhi ya, kaum kafir dan tidak akan menerangi mereka karena Islam adalah agama yang rahmat yang tidak ada peperangan di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya وَهُنَاكَ فَرِيقٌ آخَرْ يَتَشَدَّدُ فَيَعْتَبِرُ التَّعَامُلَ مَعَ الْكُفَرِ مُطْلَقًا مُوَالَاتٍ وَلَا يَفْصِلُ هَذَا التَّفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَيَنْبَغِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ وَتَنْزِيلَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَنَازِلِهَا. Yang artinya, ada juga sekelompok lain yang berlebihan dalam menyikapi hubungan dengan kaum kafir dan menganggap sebagai mualat yang mutlak, tidak merincinya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis dan di dalam oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu kitabnya. Maka penulis mengatakan fayam bagi ma'rifatul umur wa tanzil al-ahkam asy-syar'iyyah fi manaziliha. Maka kita wajib mengetahui hal ini dan meletakkan hukum secara syar'i pada tempatnya. Jika tidak, ya, kita bisa mencampur adukan yang hak dan yang batil. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Islam tidak berhubungan dengan orang kafir. Islam adalah agama yang keras, yang tidak ada kasih sayang di dalamnya. Di dalam Islam terdapat kasih sayang dan terdapat pula kekerasan. Artinya, tidak boleh kita mengklaim 100% tidak boleh berhubungan dengan orang-orang orang kafir. Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat kekerasan akidah dan di dalamnya juga terdapat kelembutan saat bermuamalah meskipun dengan orang kafir. Asalkan orang kafir tersebut tidak jadikan pemimpin, tidak jadikan teman terdekat, tidak jadikan tidak jadikan sebagai orang yang dicintai dan seterusnya. Di dalam Islam terdapat kasih sayang dan terdapat pula kekerasan. Ya, dalam Islam itu ada namanya kasih sayang, ada juga kekerasan. Kekerasan itu tegas gitu ya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fiikum ghilzah. Yang artinya, hai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Maksudnya saat berperang dengan orang kafir, jangan sampai malah sayang-sayangan, lembut-lembutan dengan orang kafir, tidak. Ya, kita harus memperlihatkan keberanian di hadapan orang-orang kafir. Nah, kemudian penulis membawakan surah Al-Maidah ayat 54. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman saat di dalam perkara cinta mencintai dengan orang kafir, maka dia lembut dengan orang beriman, keras terhadap orang kafir. Kemudian dalil surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi itulah dalil-dalil bahwa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan mudahanah. Mudahanah artinya merelakan agama demi mencapai kerelaan orang kafir, orang musyrik. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian penulis mengatakan ay ruhamau bainal bil muslimin walakin laisa ma'na annahum ashiddal kufar aw fihim ghilzah alaihim annahum la yata'amaluna ma'ahum fima abaha Allah aw annahum la yatazawwajuna min alkitabiyyah wala yabi'una ma'ahum wala yashtaruna falaysa hadha huwal matlub. Saling berkasih sayang sesama kaum muslimin, akan tetapi ingat, yang dimaksud dengan bersikap keras terhadap orang kafir dan terdapat kekerasan terhadap kaum kafir bukan berarti tidak mempergauli orang kafir dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keras di sini bukan berarti kita ngajak berantem terus, tidak. Ya, tetapi kita di sini mengajak kepada orang kafir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal masalih allati yahtajuha al-muslimun yatabadalunaha ma'al kuffar li'anna al-muslimina bihajah ilaiha. Yang artinya kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin boleh ditransaksikan dengan orang kafir karena kaum muslimin memerlukannya. Taib. Amma qadiyatud dain falaysa fihi tanazul wala fihi tasamuh ma'a dinil kuffar. Adapun permasalahan agama, maka tidak ada kata mengalah atau toleransi dalam agama kafir. Fayajibu an ya'rifa hadha. Maka maka wajib untuk diketahui akan hal ini. Li'anna hadhihi al-mas'alah iltabasat 'ala katsir minan nas. Yang artinya karena permasalahan ini sudah sering samar bagi kebanyakan manusia, yaitu tidak bisa membedakan mana antara orang kafir orang muslim bermuamalah dengan orang kafir dan mana antara orang muslim bersikap kepada orang kafir. Jadi yang mubah-mubah boleh, tapi yang berkaitan dengan agama haram hukumnya. Taib. Kemudian penulis mengatakan ma baina mutasahilin yad'u ila anna al-islam dinu musalamah daiman. Ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu, antara orang yang meremehkan yang mengatakan bahwa Islam senantiasa merupakan agama damai. Sudahlah, enggak usah ribut-ribut. Sama kayak yang baru-baru di media sosial ini, ya. Orang-orang dikhawatirkan mereka munafik akbar yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemaaf, maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dihina, maka semestinya umat Islam mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pemaaf. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka itu mutasahil. Ya. Bermudah-mudah mengajak kepada Islam, agama yang senantiasa selalu damai, kata mereka. Maka ini kekeliruan. Wa baina mutasyaddid yara annahu la yajuz ta'amul ma'al kufar bi ayyi tariqah. Dan di antara yang berlebihan dengan pendapat bahwa tidak boleh sama sekali berhubungan dengan kaum kafir dengan cara apapun. Nah, ini terlalu berlebihan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, maka baju perang beliau itu digadaikan di rumah kaum Yahudi. Naam, wakil al-fariqain mukhti' wa yatanajja wa yat. Kedua kelompok ini salah dan wa yatajanna 'alal Islam dan mencederai Islam. Fal wajibu dirasatu hadhil umur wa ma'rifatul ahkami fiha li anna hadzal baba muhimun jiddan khususan fi hadzal zaman. Wajib hukumnya mempelajari perkara ini dan mengetahui hukum-hukumnya yang berkenaan dengannya, karena perkara ini penting sekali, yaitu maksudnya bagaimana berhubungan dengan orang-orang kafir dalam perihal perkara-perkara yang mubah tadi. Wallahu a'lam. Sesungguhnya mempelajari perkara ini sangat penting sekali, khususnya dalam zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah selesai pembelajaran yang ke-9 dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-8. Insyaallah taala kita akan membahas nanti pelajaran ke-10 penjelasan pembatal keislaman yang ke-9. Ya, yang ke-9 baru yang ke-10 baru selesai. Walhamdulillah selesai. Yang jelas para ikhwah, tidak diperbolehkan seseorang untuk bermudah-mudah berhubungan dengan orang kafir. Boleh melakukan mudarat kalau terpaksa. Ya, wallahu a'lam. Naam, kita sekarang mengambil pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dulu ya. Dari atas saya ambilkan. Apa hukum KB dalam syariat dan bagaimana solusi untuk mengontrol kelahiran pada seorang istri? Maka jawabannya KB hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Karena maksud dari syariat Islam adalah memiliki keturunan dan anak. Ya, maka tidak diperbolehkan seseorang berKB untuk memutuskan kehamilan atau untuk mengatur kehamilan. Tidak diperbolehkan. Boleh dia memakai KB kalau dalam keadaan sangat terpaksa karena saking lemahnya. Wallahu a'lam. Di bulan ini kan biasanya kaum Jabariyah melakukan maulid Nabi. Hah? Bagaimana cara kita menghindari supaya tidak timbul fitnah di masyarakat kaum Jabariyah? Kok kaum Jabariyah? Kaum muslimin lah begitu ya. Kaum muslimin melakukan maulid Nabi. Karena kalau kita mengklaim orang yang melakukan maulid Nabi itu sebagai kaum Jabariyah, ini perlu pembicaraan tersendiri ya. Perlu sensus, perlu. Ini tidak benar ya. Jangan mudah memvonis orang-orang dengan seperti itu. Ya, sebut saja bagaimana ya menghadapi kaum muslimin yang melakukan memperingatan Maulid Nabi atau bagaimana cara menghindarinya. Nah, kita katakan kita dudukkan dulu permasalahan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam karena tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Tidak juga dirayakan oleh para sahabat, para tabi'in tabi'in, bahkan imam yang 4. Tidak pernah ada satu perkataan mereka pun tentang hal ini. Wallahu a'lam. Ya, sikap kita bagaimana? Jadi tidak boleh mengikuti. Tidak boleh mengikuti ya. Nah, apakah kaum Khawarij yang mengkafirkan Muslim dan banyak melakukan pembunuhan seperti membom, apakah mereka masih dihukumi Muslim? Kalau mereka masuk neraka, apakah masih bisa masuk surga? Maka jawabannya kaum Khawarij Muslim. Ya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna baghaw alaina. Kawan kita, mereka adalah saudara-saudara kita yang melampaui batas. Dan para ulama bersepakat tidak pernah ada perkataan mereka yang saya ketahui bahwa mereka mengkafirkan kaum Khawarij. Kalau mereka masuk neraka, masih bisa masuk surga? Bisa insyaallah. Kalau seandainya mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena satu hal yang membuat seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga adalah kesyirikan, kekafiran. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa mereka masuk ke dalam surga kesyirikan, kekafiran, kemudian apalagi kemunafikan akbar. Ini tidak bisa. Bermain game yang ada patung sesembahan orang kafir, di mana dalam gamenya saya disuruh berikan item ke patungnya. Apakah ini termasuk membatalkan keislaman? Tapi hati saya sangat mengingkarinya. Maka jawabannya, tinggalkan permainan game, tidak bermanfaat. Apalagi ada hal-hal yang seperti itu, maka wajib untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan Maulid Nabi itu yang salah itu judulnya. Kalau diganti dengan Tabligh Akbar judulnya, apakah masih bisa dihukumi bid'ah? Maka jawabannya yang jelas, kalau seandainya melakukan Tabligh Akbar bertepatan dalam rangka memperingati Maulid juga tidak diperbolehkan. Intinya tidak ada peringatan berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada dari para sahabat, juga belum ada dari para tabi'in, belum ada. Lah, kita mau ikut siapa kalau begitu? Maka kita tidak bisa malah mengatakan bahwa ayo kerjakan, tidak bisa. Saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, maka saya tidak berani untuk mengatakan bahwa ada pensyariatannya, karena belum ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya, apakah kita wajib bermadhab? Enggak wajib. Bermadhab tidak wajib. Tetapi jika ingin bermadhab, jadi begini, mempelajari agama, terutama ilmu fikih, maka silahkan mempelajarinya melalui madhab-madhab fikih yang ada dari madhab fikih yang 4 tersebut. Karena di dalam pembelajaran fikih dari salah satu madhab ini akan lebih sistematis dan lebih teratur, karena seluruh madhab fikih sudah sedemikian rupa diatur permasalahan-permasalahannya. Tetapi kalau ditanya hukumnya wajib atau tidak wajib, maka tidak ada kewajiban. Kalau seandainya dikatakan wajib, maka madhabnya Abu Bakar siapa, Umar siapa, Utsman siapa, kemudian madhabnya Abu Hanifah siapa, madhabnya Imam Malik siapa, madhabnya Imam Asy-Syafi'i siapa, Imam Syafi'i madhabnya apa gitu. Ya, jadi tidak ada wajib bermadhab. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang kelewat mohon diulang ya, yang kelewat mohon diulang. Nah, yang lain. Saya tadi baru nulis status tentang anak-anak yang mereka itu masih kecil, tapi laki-laki, tapi suka joget gitu. Suka lemah gemulai bagaikan perempuan, dan itu disebut sebagai bibit unggul. Nah, ini tidak benar ya. Dan itu termasuk daripada kekeliruan dalam mendidik. Ya. Itu tidak benar sebagai bibit unggul, karena diharamkan bagi kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki. Ini haram hukumnya. Dosa besar. Nah, ada yang lain? Ada. Apakah termasuk mubazir Ustaz membuang produk Perancis seperti makanan dan minuman karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya jangan dibuang, tetapi diboikot. Artinya gini, dia ada dua tahapan. Pertama, membeli. Nah, kalau kita ingin membeli produk-produk yang menghina Rasulullah SAW, maka jangan dibeli. Itu satu. Itu namanya memboikot. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita memiliki produk-produk orang-orang kafir, maka apakah dihancurkan, dimusnahkan seperti tas branded, dihancurkan, dimusnahkan? Maka jawabannya tidak ada yang memberikan fatwa demikian sepengetahuan saya. Ya, tetapi ya, yang namanya kita memboikot itu artinya adalah kita menahan diri untuk tidak membeli hasil-hasil produk mereka, sehingga mereka rugi. Nah, dari situ kita mendapatkan pahala karena sudah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membuat orang-orang yang menghina beliau merasa rugi. Adapun yang memiliki barang-barangnya, apakah dibuang? Tidak, jangan dibuang. Ya, itu termasuk daripada perkara yang mubah. Kalau seandainya dia mubah, jangan dibuang. Ya, seperti ada saya dengar barusan tadi siang saya dengar penjual minyak wangi, kalau nggak salah, Ustadz ini penjual minyak wangi, Ustadz 300 juta masa kita harus buang minyak ini, Ustadz? Jangan, tidak ada yang menyuruh untuk membuang. Tetapi kita tidak membeli lagi produk mereka, tidak memperjualbelikan lagi produk mereka. Nah, adapun menghanguskan, memusnahkan, maka tidak seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam. Itu namanya merugikan diri sendiri, ya. Wallahu a'lam. Hukum orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipenggal lehernya. Ya, kalau seandainya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penghinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia pun sudah bertobat, tetap dipenggal lehernya. Itu kesepakatan para ulama. Kalau dia bertobat, tetap dipenggal lehernya. Ya. Itu kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Makanya hati-hati nih orang-orang Islam yang sok-sok toleran, sok-sok kemudian menganggap penghinaan tersebut biasa. Ya. Kita harus menghormati orang kafir, kita harus ini, hati-hati. Kalau sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk marah. Tidak boleh kita tidak marah. Wajib untuk marah. Ya. Adapun permasalahan boikot memboikot, maka apabila diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak diperintahkan, maka hak seorang muslim untuk memboikot, yaitu tidak membeli lagi produk-produk orang kafir. Ya, tidak membeli lagi. Kalau seandainya pun sudah terbeli, maka dikembalikan. Ya, dikembalikan kepada mereka. Tapi jangan dimusnahkan. Kalau seandainya dia masih mubah, maka boleh dipakai. Ya, wallahu a'lam. Berapa lama waktu ta'aruf menurut Islam? Semakin cepat semakin baik. Ya. Karena kalau sudah yang namanya ta'aruf ini, dikhawatirkan nanti pacaran akhir-akhirnya. Ya, ta'aruf itu kan mencari data. Ta'aruf itu mencari data antara dua belah pihak. Suami, calon suami mencari data untuk calon istri. Calon istri mencari data dari tentang calon suami. Ya, sesudah data didapat, lalu melakukan nazar. Yaitu sang suami melihat kepada calon istrinya. Mau ikut sini. Mau ikut ya. Jadi saya sudah dapat, maka melakukan nazar, yaitu melihat bentuk aslinya. Kalau seandainya sudah sudah setuju, sudah seret, ya, merasa berhasrat menikahinya, maka nikahlah dengannya. Wallahu a'lam. Iya, itu tadi yang masalah boikot itu tidak membeli ya, tidak membeli produk mereka gitu. Jangan membeli. Adapun yang sudah terbeli, maka jangan dihancurkan. Ya sudah. Kalau sudah terbeli ya sudah, itu halal gitu. Itu jadi barang milik seseorang. Jangan dihancurkan. Ya malah wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa kalau sudah dibeli ya maka dimanfaatkan, tidak boleh dihancurkan. Kalau seandainya dihancurkan, maka itu membuang-buang harta, tidak diperbolehkan. Ya, tujuan boikot kan untuk merugikan negara yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Dengan kita menghancurkan barang yang sudah kita miliki, ya, negara yang kita, ya, negara yang mengolok-olok tersebut tidak merasa rugi, tidak merasa hancur. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ngantuk kan? Selesa kamu ya? Ya? Lagi cuci piring. Oh, lagi cuci piring. Baik. Sama Abah aja dulu. Apakah hukum nikah siri? Apa dulu nikah siri yang dimaksud? Nikah siri kalau seandainya yang dimaksud adalah nikah sembunyi atau disebut dengan nikah di bawah tangan, boleh saja. Asalkan terkumpul syarat dan kewajibannya. Syaratnya diantaranya wali bagi perempuan, kemudian ada ijab qabul dari calon mempelai laki-laki dengan wali perempuan, kemudian ada mahar, ada dua saksi, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya nikah siri itu kurangnya adalah catatan sipil. Nanti kalau seandainya dia punya anak dari nikah siri, maka dia harus ke pengadilan untuk mendapatkan catatan sipil, akta kelahiran, anaknya nanti mau sekolah. Nah, ini susahnya di situ. Dan kadang-kadang kadang-kadang kalau terjadi poligami, ini sering terjadi nikah siri. Maka saya tidak menganjurkan untuk nikah siri. Lebih baik dengan catatan sipil, dua-duanya catatan sipil. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, karena sebagian laki-laki berpoligami dia tidak bertanggung jawab. Ya, sebulan dia menikahi, habis itu tidak ada rimbanya. Sudah nyicip-nyicip sebulan, tidak ada rimbanya. Ini akibat dari nikah siri karena tidak ada catatan sipil. Wallahu a'lam. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Apakah jika berbuat dosa setelah puasa Arafah, dosanya tidak dihitung, Ustaz? Maka jawabannya, dosanya tetap terhitung, ya. Dan gini, bukan berarti ketika ada pahala puasa Arafah satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang diampuni dosanya, bukan berarti kita bermudah-mudah untuk berbuat dosa. Karena puasa Arafah saja kita tidak tahu apakah diterima atau tidak puasa kita, wallahu a'lam. Anak ada berapa, Ustaz? 4. Baru 4. Ya, rencananya 11. Tapi 4 aja udah kayak 11 ramenya, Masya Allah. Hukum bisnis MLM gimana, Ustaz? Haram hukumnya, karena di dalamnya terdapat judi. Ya, di dalamnya terdapat judi itu maksudnya untung-untungan. Kemudian di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian. Di dalamnya terdapat akhdhu amwalin nasi bil batil, mengambil harta manusia dengan kebatilan. Ya. Wallahu a'lam. Ngantuk ya, Dek. Ayo deh, kita cukup dulu. Dedek Durnya ngantuk, maka kita cukupkan dulu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Satu lagi ya, Dek. Satu lagi ya. Hukum apa ini? Apakah salat syarat salat isyraq harus beribadah? Wah, lewat. Ustaz, tempat kerja saya tidak mampu membayar gaji sudah setahun dan kami karyawan sudah mencari kerja lain. Apakah zalim yang sang owner tidak memberi penjelasan kepada karyawannya? Maka jawabannya iya, zalim. Kalau tidak mau membayar itu kezaliman, tidak membayar gaji itu sebuah kezaliman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jangan sampai seorang yang bekerja dengan kita dia belum dibayar gajinya sampai hatta yajifa arqahu, sampai kering keringatnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya harus dikasih gaji dulu. Wallahu alam. Cukup ya, Dek ya? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf kita tutup dulu. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.